dirimu kasih kepada yang tercinta. Inginnya ku mengeluh semua resah di diri, mencari jawab pasti. Akankah seseorang yang ku impikan kan hadir? Raut halus menyelimuti jantungku. Cinta, hanyalah cinta, hidup dan mati untukmu. Mungkinkah semua tanya kau yang jawab? Dan tentang seseorang itu pula dirimu, ku bersumpah akan mencinta. Seseorang yang ku impikan kan hadir, raut halus menyelimuti jantungku. Cinta, hanyalah cinta, hidup dan mati untukku. Mungkinkah semua tanya kau yang jawab? Cinta.